Ya. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk yang ada di alam raya ini tidak mungkin diciptakan atau ada tanpa ada yang menciptakan. Dan tidak mungkin juga mereka menciptakan diri mereka sendiri. Bumi menciptakan bumi. Langit menciptakan langit. Tidak mungkin. Ya. Sehingga ketika mendengar ayat ini, salah seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, kala qalbi ayyatir, hampir-hampir hatiku ini terbang. Dan itulah awal pertama kali keimanan melekat pada hatiku. Ketika mendengar ayat tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka menciptakan langit dan bumi dalam keadaan mereka tidak meyakininya? Yang intinya menunjukkan yang menciptakan itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Manusia tidak mungkin bisa menciptakan langit yang kokoh, menciptakan gunung yang kokoh, bumi yang terhampar, lautan yang sangat luas. Tidak mungkin manusia menciptakannya. Ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wa syamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, dan adanya bulan. Ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Adanya siang dan malam. Wakhtilafil layli wan nahar, ya, pergantian siang dan malam. Ya subhanallah, siang yang panas, malam yang dingin, siang yang terang, malam yang gelap, siang yang ramai, malam sepi. Ya. Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus begitu setiap harinya, siang malam, siang malam. Nah, teratur, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pergantian siang dan malam dengan kondisi yang berbeda. Di siang hari seperti ini, di malam hari kebalikannya. Allah yang menciptakan. Kita gak bisa menciptakan siang, gak bisa menciptakan malam. Nah, begitupun matahari, ya, yang terbit dari arah timur, terus berjalan. Ya, yang berjalan itu matahari, bukan bumi. Allah mengatakan, وَشَمْسُ تَجَرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ. Ya. Matahari itu berjalan kepada peredarannya. Ya. Allah yang menyatakan matahari yang berjalan. Nah, juga Nabi SAW membicarakan satu hadis, matahari itu terbit dari arah timur, kemudian dia berjalan, ya, ke arah barat. Nah, ketika terbenam, matahari tersebut tunduk, tersungkur, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah perintahkan terbit dari arah timur, terbit lagi esok harinya di arah timur, terus sampai terbenam di arah barat, sujud, tersungkur, tunduk kepada Allah. Allah perintahkan lagi terbit dari timur, terus berjalan lagi sampai terbenam daerah barat. Nah, sujud, tersungkur, tunduk kepada Allah sampai di akhir zaman nanti Allah perintahkan terbitlah dari arah barat. Terbit dari arah barat. Tegaklah hari kiamat, ditutup pintu taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan juga bulan. Nah, ini pun tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ada matahari, ada bulan. Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal arduna as-sab'u. Dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya. Nah, dan di atasnya lagi arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang paling besar, makhluk yang paling tinggi arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Nah. Wa ma fihinna wa ma bainahuma. Apa-apa yang ada di dalamnya, di langit, di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal dalil qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah malam dan siang. Ya. Matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya apabila kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk-makhluk yang besar tersebut, baik matahari ataupun bulan, nah, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ya. Kepada siapa sujud? Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya. Matahari ini makhluk, diciptakan. Bulan pun makhluk, diciptakan. Jangan sujud kepada makhluk, sujudlah kepada yang menciptakan itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Nah, ya subhanallah, tempo yang sangat singkat. Ya. Bahkan walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakannya hanya sekejap mata saja, Allah mampu. Innama amruhu idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki suatu perkara, tinggal Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Ya. Sehingga walaupun Allah menginginkan untuk menciptakan langit-langit dan bumi dalam sekejap mata, mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menginginkan menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Lil hikmah tentunya. Ada hikmah di sana. Nah. Ya. Yang kadang-kadang mungkin kita tidak mengetahui apa itu hikmahnya. Nah. Dalam ayat yang lain disebutkan wa ma massana min lughub. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, tidak menimpa kami rasa capek, lelah, letih. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita sudah membangun rumah misalkan, ya. Membangun suatu bangunan, capek, lelah. Adapun Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan langit-langit yang sangat luas dengan 7 lapis langitnya, bumi-bumi juga yang sangat luas dengan 7 lapis bumi, tidak menimpa kelelahan, kecapean. Ya, sungguh sempurna Allah Subhanahu wa taala. Nah. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Ya. Sekali lagi arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Ya. Makhluk Allah yang paling besar. Nah, kemudian ada juga kursi. Ya, kita kenal dalam ayat ada ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ya. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi, meluas langit-langit dan bumi. Ya. Luas kursinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ciptaan Allah langit dan bumi, kita lihat langit bumi sangat luas sekali. Ada yang lebih luas daripada langit dan bumi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah itu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu meliputi, meluas kepada langit-langit dan bumi. Dan ternyata ya, di atas kursi itu ada makhluk Allah yang lebih besar lagi, yaitu ars Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Rasulullah mengumpamakan dalam satu hadis perumpamaan kursinya Allah dengan arsnya Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan seseorang dia melemparkan cincin ya di padang pasir. Nah, maka cincin tersebut bagaikan kursinya Allah. Sementara padang pasir yang luas itu bagaikan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luas sekali. Nah, dan kursi di sini bukan makna tempat duduk Allah Subhanahu wa taala, tapi mawdi'u qadamai Rabb, ya. Tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kursi di sini maksudnya tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kenal ada ayat kursi. Dalamnya menyebutkan tentang kursinya Allah yang luasnya meliputi langit-langit dan bumi. Dan ternyata kursinya Allah ini ada tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Yang mana arsy ini lebih tinggi lagi, lebih besar lagi daripada kursi. Sampai diumpamakan tadi, kursi dengan arsy itu bagaikan seorang melemparkan cincin di padang pasir yang luas. Cincin tersebut bagaikan kursinya, sementara padang pasir yang luas itu bagaikan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mentafakuri makhluk-makhluk Allah tersebut, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini semuanya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ini semuanya pasti ada yang menciptakannya dan tidak ada seorang pun yang mampu menciptakannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yursil lailan nahar yatlubuhu hasisa. Ya. Kemudian Allah menutup malam dengan siang, bergantian dengan cepat. Ya. Malam dengan siang silih berganti. Nah, ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam diganti dengan siang, siang malam lagi, enggak terasa. Allah yang memutarbalikkan hari-hari ini. Ada siang, ada malam. Nah, dengan perbedaan yang kita sebutkan tadi. Siang yang terang, malam yang gelap. Siang yang ramai, malam yang sunyi. Ya. Siang yang panas, malam yang dingin. Allah Subhanahu wa taala yang memutarkan keadaan alam raya ini. Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan, bintang-bintang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari tunduk. Allah perintahkan terbit dari arah timur, terbit dari arah timur. Berjalan matahari. Ya. Di atas peredarannya. Kemudian terbenam di arah barat. Terus esok hari Allah perintahkan lagi terbit dari arah timur, terbit lagi. Terus sampai akhir zaman Allah perintahkan terbitlah di arah barat. Tegaklah hari kiamat. Nah, tunduk. Begitupun bulan, begitupun bintang-bintang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah. Nah, milik Allah lah al khalqu, ciptaan. Ya. Yeah. Dan juga al amru, perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maksudnya Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, Rabb-nya semesta alam. Nah, sehingga dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, ya, kesimpulannya bahwasanya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat-ayat, baik ayat-ayat syar'iyyah yang ada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ayat-ayat yang ada di bumi ini atau di alam raya ini berupa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kalau kita ingin lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal kita mempelajari, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas tentang pokok yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari tiga landasan yang penting kita ketahui: mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam. Perlu kita bahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Tapi kita lanjutkan pelajaran berikutnya dari kitab Sahih Muslim. Pembahasan kita masih dalam bab dalil ala man mata ala tauhid dakhala jannah qat'an. Bab tentang dalil barang siapa yang meninggal di atas tauhid pasti akan masuk ke dalam surga. Ya. Masuk hadis yang ke-47. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadatsana Qutaibah ibn Sa'id. Qala hadatsana Lais. An ibn Ajlan. An Muhammad bin Yahya bin Habban. عن ابن محيرز عن السنابه عن عبادة ابن الصامت بالصحابة عبادة ابن الصامت. Telah kita sebutkan secara ringkas biografi عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه pada pertemuan sebelumnya. أنه قال, sesungguhnya beliau mengatakan, dakhaltu alaihi wa huwa fil maut. Kata As-Sunabihi, aku masuk ke rumah Ubadah ibn Samit dalam keadaan beliau hendak meninggal dunia. Pabakaitu, maka aku menangis, kata As-Sunabihi. Faqala mahlan lima tabki. Kemudian dia mengatakan, tunggulah aku sebentar. Sebentar, kenapa engkau menangis? Fawallahi la in istushhidtu la ashadanna laka. Wa la in suffi'tu la asfa'anna laka. Demi Allah, kalau seandainya aku diminta untuk bersaksi, maka sungguh aku akan bersaksi untukmu. Dan kalau seandainya aku diminta untuk memberi syafaat, niscaya aku akan memberikan syafaat kepadamu. Wala in istata'tu la anfa'annak. Dan kalau seandainya aku mampu, aku akan memberikan manfaat kepadamu. Summa qala. Kemudian Ubadah bin Samit mengatakan, wallahi ma min hadisin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fi khairun illa hadastukumuhu illa hadisan wahidan. Demi Allah, tidaklah satu hadis pun yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada kebaikan untuk kalian, melainkan telah aku sampaikan semuanya kepada kalian, kecuali satu hadis ya, yang beliau tidak menyampaikannya. Wa sawfa uhaddisukumuhu al-yawm, dan akan aku sampaikan hadis tersebut hari ini kepada kalian. Wa qad uhita bi nafsi, ya, dengan sungguh, nah, aku telah diliputi dengan kematian. Nah, beliau tidak mau meninggalkan satu hadis pun ya, yang didengar oleh Nabi SAW kemudian disampaikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihin nar. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka haram neraka kepadanya. Nah, ini jaminan bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selama tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadah tersebut, maka keutamaannya neraka diharamkan kepadanya. Ya. Dan tentunya telah kita jelaskan sebelumnya, bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya ketika mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Ya, telah kita bahas syarat-syaratnya. Ya. Dan juga telah kita sebutkan bahwasannya la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah sebagai kunci surga. Dan yang namanya kunci, ini mesti ada gigi-giginya. Ya. Kalau ada kunci, tidak ada gigi-giginya, tidak bisa membuka suatu pintu. Begitupun kalimat tauhid la ilaha illallah, ini kunci surga dan harus memiliki gigi-giginya supaya bisa membuka pintu surga. Dan gigi-giginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Yang telah saya sebutkan ada 7 atau 8 syarat. Nah, yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga ikhlas dalam mengucapkannya, yang keempat jujur, yang kelima mahabbah dengan kecintaan, yang keenam al-inqiyad ketundukan, yang ketujuh al-qabul menerima sepenuhnya makna yang terkandung dalam la ilaha illallah, ya. Yang kedelapan al-kufru bit-taghut, yang mengkufuri taghut-taghut, mengkufuri peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, mesti terpenuhi syarat-syarat tadi. Ya. Kalau seandainya tidak memenuhi syarat-syarat tadi, bayangkan kunci yang tidak ada pintu, yang ada tidak ada gigi-giginya, susah untuk membuka pintu. Nah, masuk hadis yang ke-48. Qala hadatsana Haddad ibnu Khalid al-Azdi. Qala hadatsana Hammam. Qala hadatsana Qatadah. Qala hadatsana Anas ibnu Malik an Mu'adh bin Jabal. Dari sahabat Mu'adh bin Jabal, Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Mu'adh bin Jabal. Kedua-duanya sahabat. Anas bin Malik kita kenal sebagai khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia 10 tahun beliau dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, hadza Anas yukhdimuk. Wahai Rasulullah, ini Anas bin Malik akan berkhidmat kepadamu, akan membantumu. Nah, masya Allah, perhatian ibu yang soleha, ya, menempatkan putranya di tempat yang sangat baik bersama Nabi SAW, supaya mendapatkan bimbingan, arahan, ilmu dari Nabi SAW. Sejak usia 10 tahun, Anas bin Malik ya, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anak-anaknya. Nah, dan berkahilah, panjangkanlah usianya. Dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anas bin Malik setelah itu menjadi sahabat yang memiliki harta yang banyak, dikaruniai anak yang banyak. Saya sebutkan sampai hampir berapa? 100 ya anaknya. Ya subhanallah, anaknya 100. Nah, banyak sekali. Ya. Dipanjangkan usianya. Di antara sahabat yang akhir-akhir meninggal dunia, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dikarenakan beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi pembantu Nabi bukanlah suatu kehinaan, tapi manqabah azimah, kedudukan yang besar ketika bisa berkhidmat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad bin Jabal Al-Ansari. Beliau dari Ansar, suku Aus ketika itu. Nah, beliau termasuk pemuda yang semangat terhadap ilmu. Ya. Beliau masuk Islam ketika usia 18 tahun. Nah, beliau pun diantara sahabat yang mengikuti Bai'atul Aqabah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ketika beliau berdakwah di Mekah, ya, hanya beberapa orang yang mereka masuk Islam. Nah, ya, sampai berita ini ke Madinah. Ya. Dan sebagian penduduk Madinah, nah, mereka datang ke Mekah. Ya. Biasanya dalam musim-musim haji. Nah, di antara mereka ada yang penasaran dengan siapa orang yang mengaku Nabi ini. Nah, mereka datang ke Mekah pada musim-musim haji. Ya. Bertemu dengan Nabi SAW, tertancap keimanan pada diri mereka. Ya. Sehingga mereka menyatakan keislamannya. Kemudian pulang ke Madinah, mereka mengajak yang lainnya, ya, menyampaikan dakwah Islam, dakwah Tauhid. Nah, sampai terjadi beberapa bai'at, bai'atul Aqabah. Ya, Aqabah ini kan tempat untuk lempar jumroh. Ada jumroh Aqabah, ya, jumroh yang besar, jumroh Aqabah. Nah, dan penduduk Madinah, ketika beberapa orang di antara mereka, nah, menyatakan keislamannya, kemudian mereka datang pada musim haji tadi, nah, dan melakukan bai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tempat yang namanya Aqabah tadi. Jadi bai'at Aqabah yang pertama, kemudian bai'at Aqabah yang kedua. Mereka pulang lagi ke Madinah, dakwah lagi di Madinah. Ya. Pada bai'at yang berikutnya, bai'at Aqabah yang kedua, nah, sahabat Mu'ad bin Jabal ikut dalam bai'at Aqabah yang kedua bersama 70 atau 72 orang sahabat yang lainnya. Ya. Mereka berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau hijrah ke Madinah akan mempersiapkan tempat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di Madinah mulai banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, terus berdakwah. Ya. Ini di antaranya adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, Al-Ansari dari suku Aus. Ya. Beliau ikut dalam bai'ah Aqabah yang kedua bersama 70 atau 72 orang sahabat yang lainnya. Nah, bahkan beliau dikenal sebagai orang yang paling mengenal tentang hal dan haram. Ya, sahabat Nabi yang paling mengenal hal dan haram. Rasulullah mengatakan, "A'lamu ummati bil halali wal haram mu'ad." Ya. Umatku yang paling mengetahui tentang hal dan haram yaitu Mu'ad ibn Jabal. Nah, Nabi sangat mencintai Mu'ad bin Jabal. Beliau pemuda tapi semangat dalam menimba ilmu. Ya. Dan semangat dalam menyebarkan ilmu. Nah, Rasul mengatakan, "Wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk. Wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'ad, Mu'ad sungguh aku mencintaimu. Diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikan wasiat, "Wa inni usika alla tad'anna dubura kulli shalah an taqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Dan aku wasiatkan kepada wahai Mu'ad supaya tidak meninggalkan membaca zikir ini ketika penghujung salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika. Ya Allah bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk baik dalam beribadah kepadamu. Ya. Ini wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad ibn Jabal. Dan juga merupakan wasiat kepada seluruh umatnya. Nah, supaya mengucapkan doa ini penghujung salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang jelas di sini Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la uhibbu wa ya Mu'ad, sungguh aku ini sangat mencintaimu." Nah. Ya. Dan Nabi tidak sembarangan dalam memberikan rekomendasi. Orang-orang yang diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar layak mendapatkan rekomendasi tersebut. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, Rasul mengatakan, "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal." Nah, umatku yang paling mengetahui terhadap hal dan haram yaitu Mu'ad bin Jabal. Nah, bahkan selesai perang Tabuk, ya, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwahkan Islam. Beliau terkenal sebagai orang yang pandai dalam mengajak orang lain terhadap Islam. Ya. Pandai dalam berdakwah. Nah, sehingga diutus oleh Nabi SAW ke negeri Yaman. Ya. Sampai diantar oleh Nabi SAW. Rasulullah jalan kaki, sementara Mu'ad di atas tunggangannya. Diantar oleh Nabi SAW. Ya subhanallah. Tawadunya Nabi SAW. Nah, dan Rasulullah mencintai sahabatnya. Diantar oleh Nabi SAW sampai di penghujung jalan. Mu'ad naik tunggangannya, Rasulullah berjalan kaki. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, innaka asa alla talqani ba'da ami hada wa la'allaka tamurru bi masjidi hada wa qabri." Ya. Ketika Rasulullah hendak meninggalkan Mu'ad yang hendak pergi ke negeri Yaman, nah, Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku khawatir engkau tidak bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Ya. Barangkali nanti engkau akan melewati masjidku dan di sini kuburanku." Nah, mendengar ucapan ini, Mu'ad menangis. Ya. Ini isyarat tanda Rasulullah SAW tidak lama lagi meninggal dunia. Nah, dan beliau bersedih, ya, khawatir tidak lagi bertemu dengan Nabi SAW. Nah, sehingga mendengar ucapan ini, Mu'ad menangis. Dan Rasulullah mengatakan, "Inna awlan nasi bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu." Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku adalah orang-orang yang bertakwa. Siapapun dia, dimanapun dia berada. Ini orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Orang yang bertakwa. Siapapun dia. Ya, baik dari kalangan orang yang dianggap rendah, ya, fakir, miskin. Dimanapun dia berada. Ya, ini orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Nah. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Dan ternyata Allah takdirkan Rasulullah meninggal dunia ketika Mu'ad masih di negeri Yaman. Nah, dan Mu'ad ini beliau terkenal dengan bacaan Al-Qur'annya. Ya. Sampai Nabi SAW mengatakan istaqra'u Al-Qur'an min arba'ah. Ya, belajarlah Al-Quran dari empat orang ini. Ya, min Ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud, wa Salim Maula Abi Hudzaifah, dan wa Salim, ya, budak yang dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal. Ya, ini empat orang sahabat yang terkenal dengan bacaan Al-Qurannya. Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Nah, walaupun usianya masih muda, tapi beliau sangat semangat sekali. Ya. Bahkan Rasulullah pun beberapa kali mengutus beliau, mengutus, nah, untuk dakwah, untuk mengajarkan Islam, menyampaikan kalimat tauhid. Ya. Sampai beliau pun dikerumuni oleh orang-orang. Dijadikan sebagai rujukan. Pada usianya masih muda ketika itu. Nah, Mu'ad meninggal dunia kurang lebih ketika usia 33 tahun. Ya, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, bahkan ketika beliau tahajud, beliau mengucapkan doa, Allahumma qad namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum. Ya Allah, telah lelap mata-mata, telah terbenam bintang-bintang, dan Engkau Maha Hidup, Engkau Maha Memelihara. Allahumma talabil jannati baki'un. Ya Allah, sungguh usahaku untuk meraih jannah sangat lambat. Wa harbi minan nari da'ifun, dan lariku dari api neraka sangat lemah. Allahumma ja'alli indaka huda tarudduhu ila yaumil qiyamah. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah kepadaku sampai hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau zat yang tidak akan menyisi janjinya. Ya Subhanallah. Nah, ini ucapan yang beliau sampaikan. Sambil mengatakan Allahumma talabil jannati batiun. Ya Allah, usahaku untuk meraih surga itu sangat lambat sekali. Nah, apalagi kita. Nah, yang selevel Mu'ad bin Jabal merasa lambat usaha meraih surga. Yang apalagi kita tahu bagaimana semangatnya beliau dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Peperangan demi peperangan beliau lalui bersama Nabi SAW. Ya. Dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya, beliau senantiasa ikut bersama Nabi SAW. Semangat dalam mendakwahkan Islam, diutus ke negeri Yaman, diutus ke negeri yang lainnya. Ya. Mendakwahkan Islam, menempuh perjalanan yang tidak sebentar ketika itu. Tapi beliau merasa sangat lambat. Ya, usaha dalam meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merasa lemah dalam lari, ya, dari api neraka. Nah, kalau beliau merasa demikian, apalagi kita tentunya. Maka kalau kita senantiasa semangat dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar tetap istiqomah di atas kebenaran. Ini sekilas biografi tentang Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan qulu kuntu ridban nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa baini wa bainahu illa mu'akhidatul rahl. Tidak ada di antaraku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya pelana saja. Nah, pembatasnya pelana saja. Ini menunjukkan tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau ada seorang rasul, pemimpin umat, tapi beliau tidak malu untuk membonceng ya sahabatnya. Ada beberapa orang yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Mu'adz bin Jabal. Nah, dan juga ada sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat tersebut. Ya. Dan juga disini menunjukkan tentang bolehnya ya, naik tunggangan kendaraan lebih dari satu orang. Dengan syarat kendaraan tunggangan tersebut mampu untuk menanggung bebannya. Ya. Sebagian riwayat menyebutkan, nah, ala himar. Ya. Kendaraan yang dipakainya adalah himar. Nah, himar apa? Keledai. Tunggangannya keledai. Keledai kan tidak terlalu besar. Ya. Kecil di bawahnya kuda. Tapi terus membonceng. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau tunggangan tersebut mampu untuk menanggung beban, nah, maka boleh membonceng. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan. Ya. Beberapa hewan ada yang dijadikan sebagai tunggangan dan tidak bisa dimakan. Seperti keledai. Boleh jadi tunggangan, tapi tidak bisa dimakan. Ya. Keledai yang jinak tidak boleh dimakan. Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan nabinya. Ada juga tunggangan yang bisa dimakan dan ditunggangi. Seperti unta, misalkan. Kuda. Ya. Boleh jadikan tunggangan, boleh juga dimakan dagingnya. Nah, ada juga hewan yang hanya dijadikan makanan saja, tidak boleh ditunggangi. Apa contohnya? Kambing. Ya. Bisa tunggang kambing. Jangan, ada deldom misalkan. Kasihan, bukan. Ya. Bukan tempatnya untuk ditunggangi. Kalau kita menunggangi hewan yang bukan dipakai untuk ditunggangi, zalim kepada hewan tersebut. Zalim hewan. Nah. Ya. Kucing dinaiki misalkan, bukan untuk dinaiki. Atau domba dinaiki, bukan untuk dinaiki. Kalau sapi boleh enggak? Sapi juga pada saya bukan untuk dinaiki. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kembali kepada hadis yang kita bahas tadi. Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pembatas di antara beliau dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pelana. Ya. Faqala ya Mu'adz ibn Jabal. Rasul mengatakan, "Wahai Mu'adz bin Jabal, qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Mu'adz mengatakan, "Aku menyambut panggilan wahai Rasulullah." Ya. Summa sara sa'atan summa qala. Dia berjalan sebentar dan Rasulullah mengatakan lagi, "Ya Mu'adz ibn Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal." Ya. "Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Mu'adz mengatakan lagi, "Aku menyambut panggilan wahai Rasulullah. Aku siap untuk membantumu wahai Rasulullah." Summa sara sa'atan. Kemudian berjalan lagi sesaat sebentar. Summa qala ya Mu'adz ibn Jabal. Rasulullah mengatakan lagi, "Wahai Mu'adz bin Jabal. Qultu labbaika Rasulullah wa sa'daik." Aku menyambut panggilanmu wahai Rasulullah dan aku siap untuk membantumu wahai Rasulullah. Sampai tiga kali Rasulullah mengulang-ulang kalimat tadi, "Wahai Mu'adz bin Jabal," dan Mu'adz bin Jabal pun terus mengulang-ulang sambutan panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Labbaika Rasulullah wa sa'daik." Qala hal tadri ma haqqu 'alal ibad? Rasul mengatakan, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya?" Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nah. Ini di antara adab seseorang ketika ditanya sesuatu yang dia tidak mengetahuinya, maka hendaklah mengucapkan Allahu a'lam. Ya. Di sini bukan Allah wa Rasulullah wa a'lam, dikarenakan ketika itu masih zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masih hidup. Ya. Sehingga menyebutkan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Nah. Ya. Adapun setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup mengatakan Allahu a'lam. Nah, ketika ditanya, kemudian kita tidak tahu jawabannya, baik dalam urusan-urusan agama atau urusan-urusan dunia, kita tidak mengetahui, cukup kita mengucapkan Allahu a'lam. Ya. Jangan memaksakan suatu jawaban yang kita sebenarnya tidak mengetahui jawabannya. Ini termasuk memberat-beratkan diri. Ya. Kalau dalam masalah agama, khawatir terjatuh kepada kesesatan, kemudian menyesatkan yang lainnya. Nah, kalau kita ditanya, apa hukum ini, apa hukum itu, dari permasalahan-permasalahan agama, kita tidak tahu. Jangan malu-malu mengatakan, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Allah lebih mengetahui, saya tidak tahu. Ya, jangan malu-malu. Sekali berimam Malik saja, yang dia tahu bagaimana Imam Malik, ya, sempat datang orang dari negeri yang jauh bertanya kepada Imam Malik puluhan pertanyaan. Ya. Yang dijawab hanya beberapa pertanyaan saja. Hanya 3 pertanyaan atau berapa. Padahal dia mengajukan pertanyaan sampai puluhan pertanyaan. Yang dijawab mungkin hanya 3 oleh Imam Malik. Nah, dia mengatakan, ya Imam, saya datang dari negeri yang jauh bertanya kepadamu. Engkau hanya menjawab beberapa pertanyaan saja. Kata Imam Malik, silakan engkau pulang ke negerimu dan katakan kepada penduduk negerimu, Imam Malik ditanya dan tidak menjawab kecuali hanya beberapa pertanyaan saja. Silakan. Ya. Sekali Imam Malik saja. Nah, tidak malu untuk mengucapkan Allahu a'lam. Atau saya tidak tahu. Tidak memaksakan jawaban. Bahkan dengan sikapnya seperti ini menunjukkan beliau adalah seorang imam. Beliau sangat menjaga diri. Jangan sampai berfatwa tanpa dengan ilmu. Ya subhanallah. Ya, bahkan kata ulama, minal ilmi. Termasuk di antara ilmu, seseorang ditanya kemudian dia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam. Ini termasuk ilmu. Ya. Jangan memaksakan menjawab perkara yang kita tidak mengetahuinya. Nah, kalau dalam masalah agama bahaya sekali. Bisa terjadi tersesat dan menyesatkan. Ya. Maka di antara tanda-tanda akhir zaman, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an, walakin yantaj'uhu biqabdil ulama. Allah sudah mencabut ilmu ini secara langsung dari dada manusia. Tiba-tiba hilang ilmu. Tidak. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan wafatnya para ulama. Diwafatkan para ulama satu persatu. Ya. Hatta la yubqi 'aliman, sampai tidak menyisakan orang yang berilmu. Ketika orang yang berilmu tidak ada, ittakhadan nasu ru'usan juhala. Manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Orang-orang yang bodoh dijadikan sebagai pemimpin. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Pemimpin yang bodoh ini ditanya. Ya. Ketika ditanya, tidak tahu jawabannya. Tidak mengatakan wallahu a'lam, tidak mengatakan saya tidak tahu. Tapi fa'aftau bi ghairi ilmin. Berfatwa tanpa dengan ilmu. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan yang lainnya. Ya. Jadi jangan sampai kita gengsi untuk mengatakan Allahu a'lam. Nah, jangan gengsi. Jangan memaksakan, oh mungkin ini, mungkin itu jawabannya. Kemungkinan-kemungkinan yang enggak jelas. Ya. Kalau kita enggak tahu, cukup katakan Allahu a'lam, saya enggak tahu. Nanti saya pelajari lagi. Masyaallah. Nah, jangan memaksakan menjawab perkara yang kita tidak mengetahuinya. Ya. Dan di antara adab tadi, ketika kita ditanya, tidak tahu, kita ucapkan Allahu a'lam. Nah, adapun di sini Allahu wa Rasuluhu a'lam, dikarenakan masih zaman hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah meninggalnya Nabi, cukup mengucapkan Allahu a'lam menurut pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada sebagian yang mengatakan kalau pertanyaannya tentang masalah agama, boleh juga mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dikatakan walaupun telah meninggal dunia, Rasulullah mengetahui permasalahan agama. Ya. Tapi kalau yang ditanya urusan-urusan dunia, cukup mengatakan Allahu a'lam. Dikatakan Rasul tidak mengetahui perkembangan masalah dunia ini. Ya. Tapi wallahu a'lam, pendapatnya lebih kuat. Ya. Baik dalam masalah agama atau masalah dunia, setelah meninggalnya Nabi SAW, kita ditanya dan tidak tahu, cukup mengucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Nah, qala fa inna haqqallahi 'ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Muad mengatakan sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya, hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ini hak Allah atas hamba-hambanya. Nah, hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hak Allah yang paling besar. Ya. Hak untuk diibadahi. Ditauhidkan. Dan menjauhi kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik terhadap malaikat yang dekat dengan Allah. Atau dengan para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat syirik. Nah. Walaupun menyekutukan Allah dengan malaikat atau menyekutukan Allah dengan nabi tidak boleh, apalagi menyekutukan Allah dengan selain mereka yang tingkatannya di bawah malaikat, di bawah para nabi. Nah, summa sara sa'atan qala ya Mu'ad ibn Jabal. Kemudian berjalan lagi sebentar dan Rasulullah mengatakan lagi, wahai Mu'ad bin Jabal, memanggil lagi. Kultu labaika Rasulullah wa sa'day. Ya. Mu'ad menjawab, aku menyambut panggilanmu wahai Rasulullah dan aku siap membantumu. Di sini lihat, Rasulullah mengulang-ulang. Wahai Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad bin Jabal. Tidaklah Rasulullah mengulang-ulang, melainkan apa yang disampaikannya perkara yang besar. Yang benar-benar harus diperhatikan. Ya. Dan ternyata, apa yang disampaikan benar-benar perkara yang besar berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak zat yang menciptakan kita semuanya, hak zat yang memberi rizki dan mengatur alam raya ini, ya, yang harus kita perhatikan sebenar-benarnya. Nah, kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengetahui hak-hak pencipta kita. Nah, dan hak yang paling besar yaitu hak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik. Qala wa hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idha fa'alu dhalika. Dan apakah engkau tahu apa hak hamba terhadap Allah apabila hamba tersebut melakukan itu, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala alla yu'adzibahum. Rasul mengatakan Allah tidak akan mengadab mereka. Ini hak hamba atas Allah. Allah tidak akan mengadab orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid, Allah berjanji tidak akan mengazab, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari hadis yang kita bacakan ini, kita mengenal hak Allah atas hambanya dan hak hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hak Allah atas hambanya, hamba beribadah kepada Allah tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak mengazab hamba yang beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Qala hadatsana Abu Ahwas Salam ibnu Sulaim an Abi Ishaq an Amr bin Maimun an Mu'ad ibn Jabal qala in riwayat yang lain kuntu ridfa Rasulillah sallallahu alaihi himar yuqalu lahu Ufair ya aku dibonceng ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai ya tadi sebutkan nah dengan syarat kendaraan tersebut mampu membawa beban nah boleh bonceng naik kuda boncengan nah kemudian naik unta boncengan ya selama ya kendaraan tersebut tertunggang tadi mampu untuk memikul beban naik gajah ya bisa berapa puluh orang masuk gajah misalkan kalau selama mampu untuk memikul beban tadi tidak mengapa nah ya. Di sini juga sebagian mengisyaratkan kalau kita naik motor nah boleh bonceng boleh tapi sesuai dengan beban yang motor kita mampu membawanya ya. Ya, sampai naik motor boncengannya sampai 5 orang belakang besar-besar lagi nah pertama kita tidak sayang kepada kendaraan kita ya. Mudah rusak nah melampaui batas maksimal beban ya. Kita tidak menjaga nikmat berupa kendaraan ini ya. Yang kedua bisa menyebabkan kemudorotan nah tiba-tiba jalan sudah sampai di rumah yang dilihat kok tinggal satu orang tadi bawa lipat orang tadi nah kemana sisanya jatuh di jalanan nah, bahaya kemudian yang berikutnya tidak mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita ya warahmatullahi wabarakatuh. Yang diperhatikan atau bawa barang-barang misalkan ya bawa barang lebih kapasitasnya nah bawa di depan barang yang banyak di belakang barang yang banyak lagi belum gantungan-gantungannya penuh dengan gantungan nah sampai di tujuan pecah bannya ya nggak menjaga kendaraannya seperti ini barakallahu fikum ya ini jaga ada batasan-batasannya ya. Ini mata Allah Subhanahu wa taala kendaraan ini dijaga. Ya. Yuqalu lahu Ufair. Ya. Keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan namanya Ufair. Ada namanya. Di sini juga menunjukkan tentang bolehnya menamai hewan. Ya, kita punya hewan dinamai. Oh, ini si belang misalkan, ini si itu enggak apa-apa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, punya keledai namanya siapa? Ufair. Tapi jangan sampai kita menamainya hewan dengan tujuan untuk mencela orang. Nah, ya, punya kucing yang benci kepada seorang, namakan kucingnya siapa gitu misalkan. Jangan. Ya. Menyamakan orang yang kita benci dengan hewan tadi. Ya, barakallahu fiik. Kasih nama yang lain. Nah, ada mengapa? Ya, sekali lagi kita punya binatang peliharaan kasih nama, punya kelinci misalkan kasih nama, punya lima kelinci namanya 1, 2, 3, 4, 5 masing-masing punya nama, ya apa-apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Hewan saja diberi nama, apalagi manusia, ya. Nah, berikan nama-nama yang baik, ya. Dan disunahkan kita memanggil orang dengan nama yang paling dicintainya. Dan masuk di antara sunnah memanggil orang dengan nama yang dicintainya. Ya. Seorang memiliki nama ini dan itu, misalkan. Atau dia ingin dipanggil dengan panggilan nama kunyahnya, misalkan. Ingin dipanggil dengan nama ini dan itu. Nah, maka kita panggil dengan nama yang senanginya. Ya. Membuat dia senang ketika dipanggil namanya. Jangan sampai namanya bagus kita panggil dengan nama yang jelek. Ya, namanya Masya Allah, ya, Abdurrahman. Nah, kita panggil Dul, Dul misalkan, atau Abdullah, panggilnya Dul, Dul misalkan. Bagi dia nggak senang dipanggil Dul, inginnya Abdurrahman. Kita panggil Abdurrahman, ya, nama yang senanginya. Ya, kecuali kalau dia pun senang dipanggil dengan nama seperti itu, ya nggak ada masalah. Ya, Tapi kalau dia enggak senang, menambahkan dia senang. Nama saya Abdullah. Kok dipanggil Dul-Dul? Ya. Panggil dengan nama yang baik. Abdullah tadi. Allahu a'lam. Baik pada hadis. Faqala ya Mu'ad, tadri ma haqqullah 'ala ibad? Wa Mu'ad, tahukah engkau hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku berkata, kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala fa inna haqqallah 'ala ibad ayabudullah wa la yusyriku bi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas hamba-hambanya, hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun ini sifatnya umum, ya, baik dengan nabi, baik dengan malaikat ataupun yang lainnya. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan nabi atau dengan malaikat apalagi selainnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba ma la yusyriku bi syai'a. Dan hak hamba terhadap Allah, Allah tidak mengazab, tidak memberikan siksaan kepada orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qala qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas, kata Mu'ad. Wa Rasul, apakah aku beritakan kepada manusia? Rasulullah tubasyirhum fayattakilu. Janganlah engkau khabarkan, khawatir manusia bersandarkan kepadanya. Ya, ini ketika itu. Nah, khawatir kalau dihabarkan bersandarkan kepada ini ya cukuplah. Nah, cukup bertauhid saja dan tidak syirik. Kemudian dia meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Khawatir bersandar kepada hadis ini. Sehingga ketika itu Rasulullah mengatakan, jangan engkau beritahukan kepada yang lainnya. Khawatir mereka bersandar kepada hadis ini dan meninggalkan amalan-amalan yang lainnya. Nah, ya. Dan ketika hilang kekhawatiran tersebut, maka Mu'ad pun menyampaikan hadis Nabi SAW tersebut. Nah, riwayat-riwayat yang berikutnya semakna dengan riwayat yang telah kita bacakan sebelumnya, berkaitan dengan hak Allah atas hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, hak Allah terhadap hambanya sifatnya Allah mewajibkan kepada hambanya. Allah mewajibkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Adapun hak hamba terhadap Allah bukan maknanya hamba mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Dan juga hak hamba ini sifatnya tafaddulan, sebagai rahmat Allah, sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, sekali lagi, bukan maknanya hamba mewajibkan kepada Allah, tapi sifatnya tafadulan, sebagai bentuk karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak melakukan kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nabtahi ila huna. Kalau ada asilah, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, bisakah memberikan contoh kesyirikan dalam tauhid asma wa sifat? Barakallahu fiik. Lah kita sebutkan tadi contohnya. Ya. Contohnya ketika seorang misalkan yang menyamakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, ya. Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat ilmu, misalkan ilmu Allah sama dengan ilmunya makhluk. Ya, telah melakukan kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Atau dia tidak meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya. Allah itu memiliki nama, memiliki sifat. Atau Allah itu memiliki nama saja, tidak memiliki sifat. Ya. Seperti kelompok misalkan Jahmiyah. Nah, yang meyakini Allah tidak memiliki nama dan sifat. Ya. Atau sebagian kelompok yang meyakini Allah memiliki nama, tapi tidak memiliki sifat. Nah, jatuh terhadap kesyirikan dalam masalah asma wa sifat. Wallahu a'lam. Doa yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk dibaca di penghujung sholat. Tepatnya pada saat kapan ketika membacanya. Tadi Rasulullah mengatakan kepada Mu'ad, Wallahi ya Mu'ad inni lauhibbuk. Wallahi ya Mu'ad inni lauhibbuk. Demi Allah wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Wa inni usika. Dan aku berwasiat kepadamu. Alla tada'anna an takula duburo kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Hendaklah engkau tidak meninggalkan untuk mengucapkan doa di penghujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya. Doa ini dibacakan di penghujung salat dan pendapat yang kuat sebelum salam. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan doa-doa di penghujung sholat, ini yang dimaksud adalah di akhir sholat kita sebelum salam. Ya, dikarenakan itu tempatnya untuk berdoa. Nah, adapun zikir-zikir, ini dilakukan setelah salam. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, apa hukum memajang gambar atau foto makhluk bernyawa, khususnya gambar kartun? Jazakallah khairan. Nah, Rasulullah SAW sempat dia masuk ke rumahnya, ya. Ternyata sudah terpasang gorden, gorden yang ada gambar makhluk bernyawanya. Ya. Rasul langsung marah kepada Aisyah. Ya Aisyah. Inna asadan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling dahsyat adabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Ya. Sehingga akhirnya Aisyah pun melepaskan gorden tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita memajang, nah, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, baik sifatnya lukisan dengan tangan ataukah foto-foto dengan alat kamera sekarang ini, ya, ini dalam sifat menjaga, ya, agama kita. Nah, jangan sampai, oh ini kan foto, yang dilarang kan menggambar dengan tulisan. Sebagian ulama mengatakan foto pun masuk ke dalamnya, ya, dengan alat sekarang ini. Nah, dan juga ada hadis yang lain, innal malaikata la yadkhulu baitan fi hasurah wal kalb. Ya. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar, ada anjing dan juga ada gambar makhluk yang bernyawa. Maksudnya malaikat rahmah. Ya. Malaikat rahmah tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk yang bernyawa dan juga ada anjing. Nah, sehingga hendaknya kita tidak memajang, ya, gambar atau foto-foto tersebut. Walaupun itu gambar kartun. Nah, ada kepalanya, ada matanya, lain sebagainya. Ya, kalau selama itu gambar makhluk yang bernyawa, nah, disepati ada kepalanya, matanya, berarti itu gambar makhluk yang bernyawa. Ya, kecuali kalau kepala yang dipotong. Nah, ini sudah bukan lagi gambar makhluk yang bernyawa. Idza qutiyati ra's falaysa surah. Umar bin Khattab kalau enggak salah mengatakan, apabila kepala dipotong, maka bukan lagi dinyatakan gambar makhluk yang bernyawa. Ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nafsi ilahuna kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.